Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan muraja' an makharijil huruf wa sifatil huruf bit tadbiq. Muraja' sifatil huruf dan makharijil huruf dengan penerapan. Nah. Baik. Bilamas qad wasalna ila harf madza? Harf jim. Nah. Baik. Ha. Nam ha. Ha? Ha. Naam. Ha insyaallah. Nuazil. Al-an kha. Kha. Aina makhrajuha? Kha. Di mana makhrajnya? Di ujung tenggorokan. Baik. Di ujung tenggorokan. Dan sifatnya adalah hamas, rukhawah, isti'la, infitah, dan ismat. Ini untuk huruf kha. Kita ucapkan kha. Kha. Kha. Kha. Khi. Khi. Khu. Khu. Bakh. Bakh. Bakh kha. Bakh kha. Kha. Kha. Khi. Khi. Khu. Khu. Bakh. Bakh. Bakh kha. Bakh kha. Jadi untuk huruf kha, ya, dikarenakan dia memiliki sifat isti'ala, harus diberikan tafkhim, ya, tebal, memiliki suara yang tebal. Berikutnya huruf dal. Aina makhrajuha? Dal. Tunisan. Dengan pangkal dua gigi seri atas. Ya. Jadi di pangkalnya, bukan di gusi. Ya. Kalau di gusi berarti keliru. Nah. Dan sifatnya adalah jahr, syiddah, istifal, infitah, ismat, dan qalqalah. Ya. Jadi dari segi nafas dia jahr, suara syiddah. Nah. Jadi segi lidahnya naik atau turun, istifal. Kemudian infitah, terbuka. Dan ismat. Kita ucapkan da. Da. Da. Da. Da. Ya, bukan da. Da. Ya. Da. Da. Da. Da. Di. Di. Du. Du. Bad. Bad. Bad. Da. Badda. Nah. Coba. Da. Da. Da. Da. Di. Di. Di. Di. Du. Du. Du. Kurang turun. Du. Du. Bad. Bad. Masih bad. Ya. Jadi ujung lidah ditempelkan di pangkal gigi seri atas. Nah, di bawahnya gusi, ya. Jangan disandarkan di gusi. Nah, karena kalau disandarkan di gusi suaranya da, da, ya. Ini di gusi. Nah, tapi di pangkal gigi seri atas dan ditekan, ya, suaranya ditekan. Jangan dibikin ya lemas atau tidak kuat. Karena kalau kuat suara akan timbul da. Da. Ini kurang kuat, ya. Tapi harus dengan tenaga. Da. Ya, da. Seperti itu. Ayo. Coba sekali lagi. Da. Da. Da. Da. Da. Di. Di. Di. Di. Coba. Ta. Ta. Da. Da. Ya. Satu makhraj sama ta. Ya. Ta. Ta da. Da. Ujung lidahnya dan jangan dirubah. Ta da sama di situ. Nah, jadi ujung lidah tetap di pangkal dua gigi di atas. Baik. Ingat pula dengan huruf po, ya, sama. Ta da po, ya. Ini satu makhraj. Baik. Abdul. Alladzi min Bandung. Nah. Ta. Ta. Da. Oh, da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Ada. Ada. Coba da. Da. Da da. Da da. Di. Di. Ya. Beda dengan di, ya. Da da. Si. Si da. Da. Jadi ujung lidahnya coba nempel di atas kan? Ya. Da. Da. Da. Di. Du. Du. Du. Bad. Bad. Bad. Nah, bad da. Bad da. Nah. Nah. Da. Di. Du. Bad da. Bad da. Itu terlalu ini. Ujung apa punggungnya nempel Mbak. Bad. Bad. Jadi yang nempel cuma ujungnya aja, ya. Ya. Adapun punggung lidah tidak menempel ke gusi. Da. Da. Di. Du. Bad. Bad. Bad. Bad. Bad. Bad. Da. Bada. Jadi sifatnya adalah syibda dan jahar. Jadi tidak ada aliran nafas yang keluar. Nah, aliran nafas tidak keluar. Bukan da, atau da, tapi da, da. Sekali lagi da, da, da. Da. Da. Di. Di. Du. Du. Bad. Bad. Bad da. Bad da. Nah, berikutnya adalah huruf zal. Zal. Aina makhrajuha? Di mana makhrajnya? Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Taib. Ujung lidah dengan ujung dua gigi seri atas. Tadi kalau dal di pangkal, ini di ujung. Jadi gigi juga memiliki pangkal, juga memiliki ujung. Tapi tidak ada tengahnya. Nah, karena kan ukuran yang kecil. Jadi hanya pangkal dan ujung sebagai sandaran lisan, ya. Baik. Tunjukkan. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Zi. Zi. Zu. Zu. Baz. Baz. Baz. Baz. Ya. Dialirkan suaranya. Karena kan sifatnya adalah rokhawah. Baz. Baz. Bazza. Bazza. Demikian pula tidak ada aliran nafas yang keluar, bukan bez, tapi z, ya, nafas tertahan, suara mengalir, ya, nafas tertahan, suara mengalir. Nah, ini sifat huruf zal. Coba sekali. Da, di, du, bad, bad, bad. Da, di, du, bad. Kurang nampak. The, ya, z, z, ada sifat seperti ini. The, the, di, du, bad, bad, bad, bad, bad. Nah, jadi suara mengalirnya itu jelas, ya. The, the, di, du. Nah, ya. Coba, Mustadu Rahim. The, the, zu, bal, bal, the. Nah, ada. The, the, zu, bal, the. Zu, zu, bal, bal, bal, the, bal, the. Nah, ada. The, the, the, the. Nah, zu, bal. Bad, bad, nah, bad, the, eh, modify, the, di, bu, bad, bad, the, eh, sobit, the, the, the, nah, the, the, nah, du, bad, bad, the, bad, bad, nah, bad, the. طيب فضل ذا ذي ذو فل ذو ذو نعم فل فل ذا كرام مالير سوارانيا بذ بذ فل ذا نعم فضل ذا نعم ذي ذي ذي نعم ذو بذ بذ بذ بذ ujung lidahnya agak dikeluarkan sedikit. Ya. Bez. Bad. Bez. Digigit sedikit coba. Nah. Bicara keras-keras. Bad. The. Bad. The. The. The. The. The. Zu. Zu. Bez. Bad. Bez. Bad. Ini ke arah Zay ya. Bad. Bez. Bad. Coba. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Ujung lidahnya kurang dikeluarkan ya. Jadi ujung bertemu dengan ujung ya. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri. Nah, bukan di dalamnya. Nah, gigi seri atas. Tam. Order. The. The. The. The. The. The. The. The. Bad. Bad. The. Kurang malir. Bad. Bad. Bad. Bad. Bad. Bad. The. Ba. Sa. Sa. Bas. Bassa. Bez. Bez. Bez. Bez. Bez. Jadi satu makhraj ya. Sa dengan zal satu makhraj. Bez. Bezza. Ya. Bez. Naam. Bezza. Bez. Bez. Naam. Kurang sedikit mengalir aja. Bez. Gimana? Kok sudah dia? Dikeluarkan sedikit ujungnya. Ujung lidah. Ujung lidah. Dikeluarkan sedikit. Bez. Bezza. Bez. Bez. Bezza. Tayyib. Hasan. Nah, berikutnya adalah huruf ro. Nah, huruf ro. Ya. Makarnya di mana? Ujung gigi atas. Nah, ujung lidah dengan gusi. Nah, gusi gigi seri atas. Nah, tapi dengan melibatkan punggung lidah. Dan sifat untuk huruf ra ini ya, memiliki 7 sifat ya. memiliki 7 sifat. Hanya satu huruf yang memiliki 7 sifat, yang di huruf ra. Yang pertama adalah jahar bainiyah. Jadi suaranya tidak terlalu mengalir dan tidak tertahan. Tertahan sebagian dan mengalir sebagian. Ini bainiyah. Antara syiddah dan rukhawah. Kemudian istifal, infitah, idlak, inhiraf, dan takrir. Nah, iya. Jadi sifatnya paling banyak. Kita ucapkan ro. Ro. Ro. Ro. Ri. Ri. Ru. Ru. Bar. Bar. Bar. Bar. Barro. Barro. Barro. Barro. Bir. Bir. Ya. Jadi kalau sukun sebelumnya kasroh dibaca dengan tipis. Bukan bir. Bibir. Bir. Bir. Bir. Maqabir. Maqabir. Kan maqabir, maqabir. Adapun sukun sebelumnya fathah atau dhammah, maka dibaca dengan tebal. Bar. Bu. Nah. Yang bedakan tipis dan tebalnya di pangkal lidah. Ketika pangkal lidah dinaikkan, suaranya tebal. Nah. Ketika diturunkan, tipis. Bar. Coba. Nah. Ro. Ro. Nah. Ri. Ro. Ru. Bar. Nah. Terlalu banyak getarannya. Bar. Bar. Bar. Bar. Ru. Ru. Ru. Ru. Bar. Bar. Barro. Barro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ri. Ri. Ru. Ru. Bar. Bar. Barro. Barro. Baik. Bismillahirrahim. Ro. Ri. Ru. Bar. Barro. Ro. Ri. Ru. Bar. Barro. Bar. Bar. Kurang. Bar. Bar. Barro. Barro. Baik. Sudah. Ro. Ri. Ri. Ri. Ri. Ri. Ru. Ru. Bar. Barro. Barro. Bar. Bar. Barro. Barro. Baik. Sudah. Ro. Ri. Ri. Ri. Diturunkan rangnya. Ri. Ri. Nah. Ru. Bar. Barro. Barro. Barro. Nah. Baik. Usabir. Ro. Nah. Ri. Ru. Bar. Barro. Baik. Mas Fai. Ro. Ri. Ri. Ri. Ru. Bar. Barro. Baik. Ro. Ri, ru, bar, barro. Nah, ada. Ro, ri, ri, ri, ru, ru, bar, ru, ru, bar, bar, bir, bir, bur, bur. Baik. Nah, jadi dia memiliki sifat takrir, ya. Adanya getaran, ya. Takrir. Nah. Pengulangan getaran pada huruf ro. Baik, ini adalah huruf ro. Berikutnya huruf zai. Nah. Aina makhrajuha? Zai. Ujung lidah dengan gigi. Nah, dengan dua gigi seri bawah. Baik. Tucukkan. Z Z Z Z Z Z Z Z Bez Bez Bez Bez Bez Bez. Jadi ada suara Z. Ujung lidahnya lempar.

Kalau nafas keluar jadinya huruf sin. Ya, sa. Nah, jadi ditahan sedikit nafasnya. Z. Ya, z. Nah. Baik. Tip. Sekali lagi huruf Z. Z. Z. Z. Z. Zu. Zu. Baz. Baz. Baz. Baz. Bazza. Bazza. Tip. Berikutnya huruf Sin. Nah. Sin juga sama. Oh. Sifatnya sama dengan huruf Z. Hanya beda satu sifat, yakni sifat hamas. Kalau zai jahar, sin hamas. Kita baca sa, sa, sa, sa, si, si, su, su, bas, bas, bassa, bassa, bassi, bassi, bis, bis, bissa, bissa, bisu, bisu. Jadi sin sifatnya sofir, ya. Apa suaranya tajam, lidah masih di gigi seri bawah. Nah, lidah masih di gigi seri bawah. Jadi sama dengan huruf S, huruf S. Tapi kalau mengucapkan huruf S nya pakai ash, ya, ini berarti belum tepat. Ya. Harus S sa. Saya. Bukan saya, kayak sin. Nah. Coba masih Faiz ya. Za. Sa. Sa. Nah. Si. Su. Bas. Bassa. Nah. Coba. Abu Sa'ad. Bas. Sa. Nah. Si. Hey. Su. Bas. Bassa. Hey. Sa. Hah? Si. Si. Si. Nah. Su. Su. Su. Das. Das. Sa. Nah. Dan sun. Das. Sa. Kan. Si. Su. Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Sa. Eh. Sa. Si. Su. Bas. Bas. Sa. Nah. Kemudian. Terakhir. Sa. Sa, si, su, bas, bassa. Bas, sorry. Sha. Sa. Sa. Si, su. Su. Su. Bas, bas. Bas. Bas. Sin. Sa. Sa. Si. Su. Bas. Bas. Bas. Bas. Bassa. Bassa. Ah, bukan basah. Bassa. Bassa. Bas. Bassa. Bassa. Bas. Bas. Bas. Sa. Sa. Sa. Bassa. Bassa. Bas. Bas. Bassa. Nah. Tidak ya. Nah. Bedakan antara shin dengan sin. Ya. Ketika bash, bish, bis, bish, bis, bis, bish. Ya. Latihan membedakan seperti ini. Ya. Jangan sama-sama. Kalau bisa tiga huruf langsung. Bish, bis, bis. Bis, bis, bish. Nah, jadi huruf-huruf yang samar-samar seperti ini sering dilatih untuk membedakannya. Nah, sering dilatih untuk membedakan. Baik. Beda antara sa, sa, sa, dan sa. Sa. Itu cuma di gigi seri atas dan bawah. Ya. Itu tuh. Tapi sifat-sifatnya nggak sama. Sifatnya sama. Ya. Sa. Hanya bedanya tidak ada, kalau sa tidak ada sofir. Huruf sa, enggak ada sifat sofir. Fasofir hanya untuk yang makhrajnya di gigi seri bawah. Karena kan ruangannya yang sempit. Jadi adanya sifat sofir. Dua-duanya sempit. Iya. Karena suara timbulnya ini huruf sin, ya. Sin. Coba. Syamsun. Syamsun. Yang pertama pakai shin, yang kedua pakai sin. Syamsun. Syamsun. Ya, harus dibedakan. Jangan syamsun. Bisa su. Nah. Coba sabir. Syamsun. Syamsun. Syamsun. Syamsun. Syamsun. Syamsun. Syamsun. Ini huruf sin, ya, atau huruf sin, nam, huruf sin. Berikutnya adalah huruf shin, ya, shin, nam. Makhrajnya di mana? Tengah lidah, nam, ya, tengah lidah dengan langit-langit atas. Baik. Sifatnya hamas, mukhawah, istifal, infitah, ismat, dan tafashi. Baik. Tujukan. Sha. Sha. Sha. Sha. Shi. Shi. Shu. Shu. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Basha. Basha. Nah. Jadi, bibir lidah, bibir mulut tidak melakukan reaksi, ya. Jadi tidak perlu sha, tapi biasa. Sha, sha, sha, sha. Tidak perlu pula dimajukan sha, tapi tengah lidahnya aja. Sha, sha, shi, shi, shu, shu. Bash, bash, basha, basha. Nah, jadi menggerakkan bibir itu ketika menerapkan harokat. Nah, jadi harokat ketika kasroh diturunkan lehernya, ketika fathah dibuka mulutnya, ketika bommah baru dimajukan. Nah, jadi bukan sha, shi, shu. Ini nggak ada tenaga, kurang kerja atau salah. Jadi harus tepat, ya. Kalau kasroh diturunkan rahangnya, i, benar-benar i, shi. Nah, bommah dimajukan, shu, jangan sekedar shu. Walaupun punya shu, tapi kurang maju. Nah, taib. Dan sifatnya adalah tafashi. Nah, ya. Sifat yang lazimah pada huruf shin adalah tafashi. Insyaallah zen. Ada yang belum tepat? Huruf shin. Alhamdulillah. Sha. Nah. Shi. Shi. Shi. Nah. Shu. Shu. Shu. Nah. Shu. Shu. Jadi posisinya seperti mau mengucapkan sha. Sha. Shu. Shu. Shu. Sha. Shu. Sha. Shu. Sha. Shu. Makin lancip, ya, makin suara makin tajam. Shu, shu. Bash, bash. Bush, bush. Bushro, bushro. Bush, bush. Z, z. Bish, bish. Baz, baz. Jadi apa? Tengah lidah ditempelkan dengan langit-langit atas. Bash, ya. Bash. Ini tengah lidah naik ke langit-langit. Bash. Bash. Sya. Sekali lagi huruf shin. Sha. Sha. Shi. Shi. Shu. Shu. Bash. Bash. Basha. Basha. Baik. tambah satu huruf, huruf sod. Nah, sod. Nah. Makarnya di mana? Sod. Sod. Ujung lidah dengan gigi seri bawah. Nah, jadi sama dengan huruf sin dan huruf zai. Nah, jadi ya, ini so. Sifatnya adalah hamas, rukhawah, isti'la, idbak, dan ismat. Nah, jadi setiap huruf yang memiliki sifat idbak, dia adalah huruf isti'la. Nah, dan tidak sebaliknya. Dan sifatnya pula adalah sofir, tajam, suaranya tajam. Tajamkan so, so, so, so, si, si, si, si, su, su, bas, bas, bas, bas. Tidak perlu majukan bibir, kan bas cukup biasa. Hanya pangkal lidah yang dinaikkan. Bas, bas, bas, bas. So, so, bas, bas, si, si, bis, bis, bis, si, bis, si, bis, si, su, su, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, su, bus, su. Baik. Jadi so, so, nah. Harus dibedakan dengan sin. Dan dikit sifat isti'la. Nah, isti'la sifat kelazimannya adalah tafkhim. Ya, dibaca dengan tebal. Baik ketika fathah, dhammah maupun kasrah dan sukun. Nah, semua keadaan dibaca dengan tebal. Beda dengan huruf ra. Ya. Kemarin telah jelaskan kenapa ra tidak dimasukkan ke isti'la, ya, ini. Karena pada keadaan tertentu ra memiliki sifat tarkib tipis. Nah, ketika kasrah dan ketika sukun sebelumnya kasrah atau keadaan-keadaan ya yang lain. Baik. Insyaallah kita cukup di sini. Tetap di murojaah, ya, huruf-huruf yang dirasa belum, ya, belum tepat, nah, atau kurang tepat, si ulang-ulang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.